Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari kita kembali membaca kitab Ad-Da' wa Dawa' lil Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi taala alaih. Masih kita membaca nas-nas dari ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan untuk meruntuhkan angan-angan batil dan juga harapan-harapan yang kosong dari mereka ahlul ma'asi, dan juga mengimbangi dalil-dalil yang mereka bawa, yang mereka jadikan sandaran untuk mereka terus-menerus berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Kata beliau rahimahullah ta'ala: wa fil musnad aidha min hadits Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى السعادات تجأرون إلى الله تعالى قال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعبد. Dari ataupun masih dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah juga, dari hadis Abi Dzar bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: Inni ara ma la taraun, saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'un, dan saya mendengar sesuatu yang tidak bisa kalian dengar. Attatis sama', langit bersuara, mengeluarkan suara. Wa huqqa laha an ta'idha, dan pantas bagi langit untuk mengeluarkan suara rintihan ataupun yang semisalnya. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi', tidak ada di atasnya tempat seluas 4 jari melainkan di situ ada satu malaikat yang sujud. Lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya saja kalian mengetahui apa yang aku ketahui. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Wa ma talazzatum bin nisa'i 'ala al-furush, dan niscaya kalian tidak akan bisa bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas ranjang-ranjangnya. Wala kharajtum ila sa'adat, dan niscaya kalian akan bersegera menuju jalan-jalan. Taj'aruna ila Allah, merengek berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang satu keadaan yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, yang ini bisa menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang bermudah-mudah di dalam berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ara ma la taraun." Saya melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Ini maknanya bukan berarti beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara-perkara gaib. Tidak. Tapi beliau mengetahui perkara-perkara gaib sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apa yang Allah tunjukkan kepadanya, maka Rasul mengetahuinya. Adapun apa yang Allah tidak tunjukkan kepadanya, maka tentu beliau tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul." Allah lah zat yang Maha mengetahui perkara-perkara ghaib, dan tidak Allah tampakkan perkara-perkara ghaib itu kecuali pada hamba yang diridhoi dari kalangan rasulnya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan ucapan, kata Allah, "Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki perbenaran Allah Subhanahu wa taala, tidak pula aku mengetahui perkara-perkara ghaib kecuali apa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa la aqulu lakum inni malak." Dan juga saya tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah malaikat. Tidak. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak kita lihat dari apa yang Allah tampakkan kepadanya sebagai ibrah bagi umatnya. "Wa asma'u ma la tasma'un," dan aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. "Athfis sama', langit mengeluarkan suara." Ya. Ini pada asalnya digunakan untuk pelana yang ditaruh di atas kuda. Manakala pelana ini dinaiki atau ditunggangi oleh orang yang berat badannya, maka dia akan mengeluarkan suara. Demikian pula yang lainnya, kursi, bangku, apabila diduduki oleh orang yang besar, itu akan apa? Mengeluarkan suara. Kreot atau misalnya. "Wa huqqalahan sa'id," pantas saja kalau si langit ini mengeluarkan suara. Kenapa? "Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa 'alaihi malakun sajid." Karena tidak ada pada langit tersebut jarak 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang sujud, dipenuhi oleh para malaikat. Dan di sini disebutkan as-sama, ya. Ataupun disebutkan di dalam riwayat yang lain, ya, tidak ada tempat, ya. Di sini ada disebutkan at-tis sama dengan alif lam yang menunjukkan lil jins, sehingga maknanya menyeluruh semua langit dari langit pertama sampai yang ketujuh. Itu dipenuhi dengan para malaikat yang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan langit-langit tersebut mengeluarkan suara. Beban-beban yang ada di atasnya begitu banyak, begitu berat. Lihat kondisi para malaikat yang senantiasa mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang selalu sujud saja kepada Allah, ada yang selalu berzikir, bertasbih dan seterusnya dari beragam peribadatan yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan Allah sifati mereka, para malaikat, dengan ucapannya, "La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka belum pernah bermaksiat, ya, kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu mereka taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, "Fa in istakbaru fal ladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yas'amun." Jika kalian wahai manusia dan jin sombong, aku tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, maka sesungguhnya para malaikat Allah, yusabbihuna lahu billaili wan nahari wa hum la yas'abun. Mereka selalu bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di siang dan malamnya tanpa ada rasa capek dan lelah. Sebagaimana manusia, terkadang semangat, terkadang hilang semangat, terkadang kuat, terkadang lemah. Malaikat senantiasa kondisinya kuat di dalam memberikan ubudiyah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. "Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian mengetahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku ketahui dari perkara ghaib yang Allah tampakkan kepadaku, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Hanya saja kita belum mengetahui dengan pengetahuan yang mantap, baru sedikit atau paling banyak setengah. Seandainya pengetahuan kita sempurna terhadap perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kita akan banyak menangis. Dikatakan oleh Al-Munawi rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang makna hadis ini, kata beliau Al-Munawi rahimahullah, "Lau ta'lamuna ma'alam min 'idham intiqamillahi min ahli al-jara'im wa ahwal al-qiyamati wa ahwalaha ma 'alimtu lama dhahiktum asla." Kata beliau rahimahullah ta'ala, seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu dari ngerinya azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, para pelaku dosa-dosa. Di sini ada apa? Ancaman bagi mereka-mereka yang berbuat dosa dengan bersandarkan kepada nas-nas roja. Wahwalil qiyamah, dan juga kengerian, kedahsyatan hari kiamat yang Allah sebutkan di banyak tempat di dalam firman-Nya. Di antaranya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, juga idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat, dan seterusnya. Dari beragam peristiwa yang sangat mengerikan dan menakutkan. Wa ahwaliha, dan juga keadaan-keadaan hari kiamat yang aku ketahui, lama dhahiktum asla, niscaya kalian tidak akan bisa tertawa sama sekali. Jadi makna di sini, dari makna la dhahiktum qalila, niscaya kalian akan sedikit tertawa, maksudnya tidak akan bisa tertawa sama sekali. Terkadang orang-orang Arab ya menggunakan ungkapan qalil untuk menunjukkan tidak adanya. Ya. Halla rajulun yaf'alu dhalik. Maksudnya apa? Tidak ada seorang pun yang berbuat demikian, bukan sedikit. Ya, terkadang dimaukan dengan makna qalil, tidak ada. Ya. Demikian kata beliau rahimahullah taala. Wa ma talazzaztum bin nisa'i 'alal furush, dan saya kalian tidak akan bisa bersenang-senang dengan istri-istri kalian di ranjang-ranjang kalian. Kenapa? Karena saking takutnya, saking ngerinya ya dengan apa yang akan dihadapi kelak dari kejadian-kejadian di hari akhir. Demikian memang keadaan kita. Kalau kita mendapati kondisi yang mencekam, kondisi yang menakutkan dan mengerikan, tidak ada kita selera apa? Makan. Dan selera segala macam hilang semuanya. Iya, selera kepada istri hilang, kepada makanan juga hilang. Kapan? Ketika kondisi keamanan mencekam. Yang dipikirkan apa? Keselamatan. Boro-boro mau memikirkan apa? Kelezatan dan kenikmatan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah menyebutkan tentang ujian-ujian yang ditimpakan kepada manusia. Allah sebutkan yang pertama adalah ujian dengan rasa takut. Ini menunjukkan bahwasanya ujian yang paling berat dari ujian-ujian adalah al-khawf. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf walju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wassamarat. Sungguh-sungguh kata Allah akan kami uji kalian dengan sedikit dari rasa takut. Di sini diawali dengan menyebutkan al-khawf. Ini menunjukkan bahwasanya ujian yang terberat adalah ujian yang terkait dengan al-khawf, dan sebaliknya kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan berupa al-amn, keamanan. Wala kharajtum ila sa'adat taj'aruna ila Allah taala. Dan niscaya kalian akan berbondong-bondong keluar ke jalan-jalan, merengek berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keselamatan, mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari beragam azab dan siksa. Ya, di sini di antara faedah juga yang bisa kita ambil, ya, yaitu bahwasanya beda ya pengaruhnya orang yang melihat langsung sesuatu dengan yang mereka mendengar. Ya. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, katanya, "Laisal khabar kal muayyanah." Yang namanya berita, ya, beda ya antara orang yang mendengar dengan yang melihat langsung. Mana yang lebih kuat pengaruhnya dan keyakinannya? Yang melihat langsung. Disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ukhbiru Musa bima sana'a qaumuh fil 'ijl, falam yalqal alwah. Falamma 'ayyana ma sana'u alqal alwah fankasarat." Nabi Musa dahulu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kaumnya, kemudian dititipkan kepada saudaranya Harun alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dikhabarkan kepada beliau bahwasanya kaumnya sepeninggal beliau menyembah anak patung. Ya, beliau marah tapi tidak sampai melempar apa? Alwah, lembaran-lembaran yang berisi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala beliau melihat langsung perbuatan kaumnya yang menyembah patung anak sapi, beliau pun apa? Membuangnya sampai pecah, melemparkannya sehingga pecah, dan bahkan menarik jenggotnya Harun. Falamma raja'a Musa ila qaumi ghadban asifa qala bi sama khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum. Apakah kalian mendahului perintah Rabb kalian? Wa alqal alwaha. Lihat, Nabi Musa pun melemparkan lembaran-lembaran dari Taurat. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi, dan menarik jenggot saudaranya Harun. Marah melihat kondisi yang seperti itu. Demikian pula keadaan Nabi kita alaihi salatu wasalam. Beliau mengetahui perkara-perkara tersebut dengan ainal yakin, mata keyakinan. Sedangkan kita hanya berupa al-ilm al-yakin, ilmu yang meyakinkan. Dan tentunya beda. Ya, disebutkan oleh ulama bahwasanya ilmu itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama ilmu al-yakin. Ilmu al-yakin, seperti berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu ilmu al-yakin. Kalau ain al-yakin, melihat langsung. Ya, melihat langsung. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditampakkan kepada beliau an-nar wal jannah. Ya, juga Nabi Ibrahim alaihi salam pernah diperlihatkan kepada beliau tentang bagaimana Allah ciptakan ataupun Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan sesuatu yang telah mati, yang telah hancur. Dan yang terakhir, haqqul yaqin. Ya, keyakinan yang meyakinkan ataupun ilmu yang meyakinkan, yaitu ketika seseorang merasakan sendiri apa yang dia lihat, apakah al-jannah ataupun an-nar. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, beliau membawakan di sini ucapan Abu Dzar. Qala Abu Dzar, wallahi lawadittu anni syajaratun tu'bad. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh-sungguh saya ingin, seandainya saja saya ini adalah sebatang pohon yang ditebang, sudah setelah itu selesai urusannya. Kenapa beliau berucap dengan ucapan ini? Karena rasa takut beliau, ya, dengan apa yang dihadapi kelak di hari akhir. Ya, dan beliau merasa bahwasanya amalannya tidak seberapa. Ini Abu Dzar, seorang yang dikenal kezuhudannya, ibadahnya, ya, luar biasa. Tapi beliau tidak merasa bangga, tidak merasa ujub dengan amal ibadahnya. Ya, demikian keadaan-keadaan mereka salafus saleh. Wa fil musnad aidha min hadits Hudzaifah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. فلما انتهينا إلى القبر قعد على شأفته فجعل يردد بصره فيه ثم قال يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا ويملأ على الكافر نارا والحمائل عروق الأنثيين. Tersebut juga dalam musnad Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alaih dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala an. Ya, kalau hadis sebelumnya itu dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Hadis ini yang berikutnya adalah hadis yang datang dari sahabat Hudzaifah. Kata beliau, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah." Dahulu kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu jenazah. Falamman tahayna ila al-qabri qa'ada 'ala sya'fati, tatkala kami telah sampai di pekuburan orang tadi ataupun mayit tadi, qa'ada 'ala sya'fati, maka beliau pun duduk di samping kuburan tersebut. Faja'ala yuraddidu basarahu fihi, maka beliau pun mulai membolak-balikkan pandangannya ke arah kuburan. Thumma qala, kemudian bersabda, yubghatul mu'min fihi bughdatan tazulu minha hamailuh, dihimpit seorang mukmin di dalam kuburannya dengan satu himpitan yang cukup kuat. Tazulu minha hamailuh, yang dengannya hilang urat-urat kemaluannya. Ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ini merupakan kinayah tentang keras dan beratnya himpitan yang dirasakannya. Ini seorang mukmin. Sedangkan orang-orang kafir, kuburannya dipenuhi dengan api neraka. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah min azabil qabri wa azabil nar. Wal hamailu uruqul unsayain. Katanya al hamail adalah urat-urat al unsayaini, kemaluan. Ada juga disebutkan oleh Al-Azhari makna yang kedua, yaitu tempat digantungkannya pedang, yaitu leher, kemudian dada, dan juga tulang rusuk dihimpit. Ya, hanya saja hadisnya padanya ada kelemahan. Adapun terkait dengan masalah adh-dhaghab, fitnah berupa adh-dhaghab, himpitan dalam kubur, maka para ulama mereka menetapkan adanya fitnah ini karena datang ya dalam hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang adanya fitnah ini. Ya, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang adh-dhaghab yang dirasakan oleh mukmin, apakah sama? Ya, himpitan yang dirasakan oleh mukmin dengan mereka, himpitan yang dirasakan oleh orang-orang yang kafir, ahlul ma'asi, al-fusaq, kata mereka adh-dhaghab yang dirasakan ataupun ucapan yang pertama dari ucapan para ulama adalah bahwasanya himpitan yang dirasakan oleh mereka orang yang mukmin juga sama, merupakan himpitan yang cukup berat, hanya saja sifatnya sebentar, sementara untuk menghilangkan ya dosa-dosa yang ada padanya. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi ketika beliau memaparkan tentang sebab-sebab terhapusnya dosa, kata beliau, sebab yang ke-8 adalah ma yahsulu fil qabri minal fitnah, apa yang dialami di dalam kubur berupa fitnah. Pertanyaan dua malaikat, wadh-dhaghab, himpitan alam kubur, war-ru'ah, dan juga kengerian di dalamnya. Fa inna hadza mimma yukaffar bihil khotaya, sesungguhnya perkara-perkara ini adalah di antara perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Jadi dosa-dosa itu keadaannya kalau tidak dibersihkan di dunia dengan istighfar, dengan taubat, maka terkadang dihapuskan dengan musibah demi musibah. Kalau tidak, maka akan dihapuskan, dibersihkan dengan na'udzubillah fitnah kubur ataupun siksa kubur. Ataupun yang lebih ngeri lagi, na'udzubillah, dibersihkan, dicuci di an-nar. Sehingga kita, selama kita memiliki kesempatan emas di dunia ini, segeralah kita memperbanyak ya istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dosa kita dibersihkan na'udzubillah di alam kubur, apalagi di an-nar. Ya, nas'alullah taala assalamu wal afiyah. Adapun ucapan yang kedua, maka mereka mengatakan ya di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya himpitan yang dirasakan oleh mukmin adalah himpitan yang berbeda. Ya, ini himpitan yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang, seperti seorang ibu memeluk anaknya, katanya. Tapi Allah alam, kebanyakan merujukkan ucapan yang pertama. Wa fil musnad aidan min hadits Jabir qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd ibn Mu'adh hina tufiya falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا طويلا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت فقال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. مسجد على المسند إمام أحمد rahimahullah ta'ala juga dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengisahkan bahwasanya kami dahulu pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd ibn Mu'adz, menuju Sa'd ibn Mu'adz, salah seorang sahabat mulia. Beliau adalah pembesarnya suku Aus dari penduduk Madinah. Ya. Ketika beliau meninggal, dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika beliau meninggal itu arasy Allah berguncang. Ini menunjukkan apa? Besarnya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatinya, kemudian meletakkannya di kuburannya dan meratakannya dengan tanah. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih, subhanallah, subhanallah. Fasabbahna tawila, maka kami pun ikut bertasbih bersamanya. Di sini ada apa? Syiddatul ittiba' min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya ya ittiba'nya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diperbuat oleh Rasul, mereka berupaya untuk meneladaninya. Rasul bertasbih, ikut bertasbih. Falamma thumma kabbara fakabbarna tawila, kemudian setelah itu Rasulullah bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka kami pun, kata para sahabat, ikut bertakbir bersamanya. Kemudian ditanyakan, wahai Rasulullah, lima sabbahta? Ya. Pertanyaan nanti. Ya. Tidak bertanya dulu. kenapa kau bertasbih? Ikut dulu, ya, dikerjakan dulu, setelah itu bertanya. Ya. Ini adab yang mulia dari para sahabat. Lima sabbahta tsumma kabarta, kenapa engkau bertasbih kemudian setelah itu bertakbir? Maka beliau menceritakan sebabnya. Sungguh laqad tadayaqa 'ala hadzal 'abdi shalih qabruh. Ya, tulus sungguh hamba yang soleh ini kuburannya telah mengalami penyempitan. Ya, hatta farajallahu 'an, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melapangkan kuburannya. Ya. Ini seorang Sa'ad ibn Mu'adz, seorang yang sangat mulia, yang disebutkan di dalam hadis Ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza alladhi tahrak lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabu as-sama' wa shahidahu 70 alfan min al-mala'ikah laqad dhumma dhammatan thumma furrija 'an." Ini orang yang ketika meninggal arasy Allah itu bergetar dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit yang 7 dan dipersaksikan oleh 70,000 para malaikat. Dalam keadaan seperti itu, kuburannya disempitkan. Ya, sempat disempitkan. Kemudian Allah lapangkan setelah itu. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, adapun hadis yang tadi kita baca, ya, tentang laqad tadayaqa 'ala hadzal 'abd as-shalih, sungguh telah mengalami penyempitan kuburan hamba yang soleh ini hadisnya ada kelemahan. Ya. Al-muhim di sini ada sesuatu yang membuat kita takut dan khawatir serta cemas gitu. Kalau beliau saja seorang sahabat yang sangat mulia, saja demikian keadaannya, apalagi kita. Apalagi mereka-mereka yang bergampang-gampang berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan, apa tidak takut? Apa tidak ngeri? Ya, dengan peristiwa ini. Ya, nas'alullah ta'ala salama wal afiyah wa na'udzubillahi min al-qalbi al-majid, dari kematian hati-hati kita yang tidak bisa karenanya mengambil pelajaran-pelajaran. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa fi sahih al-Bukhari min hadis Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat wailaha ayna tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'aha al-insanu la sa'iqa. Tersebut dalam Sahih al-Bukhari radhiyallahu rahimahullahu ta'ala dari hadis Abi Sa'id. Kata beliau Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jenazah seseorang diletakkan, iya, wahtamalah ar-rijal, kemudian setelah itu diangkat oleh kaum laki-laki di atas pundak-pundak mereka, fa in kanat salihah, maka apabila jenazah tadi adalah jenazah yang saleh, jenazah seorang yang mukmin yang rajin beribadah, iya, qalat, maka dia pun berkata, qaddimuni, segerakan aku ke kuburanku. Mengapa demikian? Karena mereka sebelumnya telah dikasih kabar gembira oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan ridha Allah dan surganya, sehingga mereka ingin segera untuk apa? Menemui apa yang Allah janjikan. Abshiri birahmatillah, aw birahmati minallahi wa ridwanin minhu wa jannati. Bergembiralah wahai jiwa dengan rahmat dan ridha Allah serta surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian ya alasannya mengapa mereka ingin segera untuk dikuburkan. Dan ketika dia dimasukkan ke dalam kuburannya, Allah bukakan pintu dari kuburannya yang dengannya dia bisa merasakan pintu ataupun kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat ghairu salihah, kalau ternyata jenazah tadi tidak saleh, ya, ahlu syirki, suka berbuat kesyirikan, suka berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan, ya, maka na'udzubillah, maka dia akan berkata ketika diletakkan jenazahnya hendak dipikul oleh orang-orang, ya wailah, duhai celaka sekali jenazah ini, aina tadhhabuna biha, ke mana kalian akan membawanya? Yang suara ini, suara si mayit ini bisa didengar oleh segala sesuatu selain jin dan manusia. Iya, didengar oleh makhluk-makhluk selain jin dan manusia yang mereka tidak mendapatkan beban dari Allah Subhanahu wa taala. Walau sami'ahal insanu la sa'iqa, seandainya saja manusia mendengarkan ya jeritan si mayit ini yang talihah, yang jelek, yang fasik, niscaya dia akan pingsan ataupun ya tersungkur jatuh pingsan saking ngerinya. Hanya saja karena satu hikmah Allah yang sangat besar di antara sebagai bentuk ujian, ya agar Allah mengetahui siapa-siapa di antara hamba-Nya yang percaya dengan berita-berita yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, siapa-siapa yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, dan juga di sana ada tujuan yang lain, hikmah yang besar, yaitu agar kalian saling menguburkan satu sama lainnya. Tersebut dalam hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau alaihi salatu wasallam, "Laula an tadafanu la da'utu Allah azza wa jalla an yusmi'akum ma asma'ani min 'adzabil qabr." Kalau bukan karena kalian diperintahkan untuk saling menguburkan satu sama lainnya, niscaya aku akan meminta kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian apa-apa yang Allah perdengarkan kepada aku dari apa? Siksaan yang diderita oleh penduduk kubur. Ya. Siapa saja yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka cukup bagi kita berita-berita yang datang ya darinya. Wa fi musnad al-Imam Ahmad min hadis Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadnu syamsu yawm al-qiyamati 'ala qadri mil wa yuzadu fi harriha kadha wa kadha taghli minha ar-ru'us kama taghli al-qudur يعرقون فيها على قدر خطاياهم منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق. Tersebut pula masih dalam Musnad al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari hadis Abi Umamah, dan juga tersebut dalam Sahih Muslim dari hadis Al-Miqdad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadnu syamsu yaumal qiyamah." Akan mendekat atau didekatkan matahari di hari kiamat yang begitu panasnya. Ala qadri mil, seukuran satu mil. Ya, perawinya itu Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Saya tidak tahu yang dimaksud dengan satu mil di sini, apakah mil jarak yang kita ketahui yaitu ukuran kira-kira 1200 meter atau mil yang berupa apa kayu kecil yang biasa digunakan untuk mencelaki apa mata itu. Yang jelas apapun yang dimaukan sama-sama dekat, sama-sama dahsyat, sama-sama mengerikan. Iya. Wa yuzadu fi harriha kadza wa kadza, dan ditambahkan panasnya. Iya. Demikian dan demikian kalinya. Taghli minha ar-ru'us kama taghli al-qudur, dan saking panasnya ya kepala-kepala isinya itu menggelegak. Kama taghli al-qudur, sebagaimana panci-panci itu menggelegak ketika apa? Dipanaskan dengan api. Ya'raquna fiha 'ala qadri khotayahum, mereka manusia di saat itu di padang mahsyar mengeluarkan keringat-keringat sesuai dengan kadar kesalahannya dan dosa-dosanya. Jadi kita enggak usah ya menggunakan akal kita memikirkan, masa sih ya matahari sebegitu dekatnya enggak membuat mereka meleleh hancur. Di sini urusannya adalah qudratullah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah, dan juga urusannya adalah amalan-amalan mereka. Ya. Minhum man yablughu ila ka'baih, di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke kedua mata kakinya. Karena dosa-dosanya demikian yang mereka perbuat ketika di dunia. Wa minhum man yablughu ila saqaihi, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke betisnya. Wa minhum man yablughu ila wasatih, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke tengah-tengah tubuhnya. Wa minhum man yaljimuhu al-'araq, dan di antara mereka ada yang diliputi oleh keringat hingga ke mulutnya ataupun telinganya, hampir tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ini keadaannya begitu dahsyat dan mengerikan. Dan di sana ada kaum yang lain, golongan yang lain. Jadi kalau mereka banyak manusia yang merasakan penderitaan panas yang sangat, ya, mereka justru mendapatkan keteduhan. Mendapatkan apa? Naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Ini juga bukan pembatasan. Ya, dzikrul adad la yufidul hasr. Penyebutan bilangan tidak berfaedah pengurungan pada yang 7 ini karena ada golongan yang lain. Ya. Ini yang paling pentingnya. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongannya akan Allah laungi. Yang akan Allah naungi dengan naungan darinya. Tidak merasakan panasnya matahari, sengatan matahari, tidak pula mengeluarkan keringat. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali ini, naungan milik Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua syabun nasyafi ibadatillah, anak muda yang dia tumbuh besar di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang laki-laki ataupun wanita umum yang hatinya terkait dengan masjid-masjid, selalu dia ingat ya dengan apa waktu-waktu salat. Dan bagi kaum laki-laki menghadiri masjid adalah sesuatu yang wajib. Ya, dia selalu mengingat waktu-waktu salat. Ya, dia tidak lalai dengan kesibukan yang ada dari salat yang 5 waktu ini, selalu hatinya itu merindukan masjid dan masjid. Ingin segera selesai dari segala urusannya kemudian ke masjid mencari ketenangan, bermunajah, salat. Wa rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bukan karena urusan dunia. Kemudian berpisah karena Allah pula. Wa rajulun da'athu imra'atun dzat mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Kemudian seorang yang dia digoda oleh seorang wanita cantik yang memiliki kedudukan. Kemudian dia pun menolak dan mengatakan inni akhafu Allah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rajulun yatasaddaq bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Kemudian yang terakhir adalah seorang laki-laki yang dia berinfak. Iya. Dengan satu sedekah, dengan satu infak yang diinfakkan dengan tangan kanannya dalam kondisi tangan kirinya tidak mengetahuinya. Maksudnya dia berinfak dalam kondisi rahasia, diam-diam, ya, tidak ditampakkan kepada manusia. Itulah di antara golongan yang mendapatkan kenyamanan, keamanan, keteduhan di kala manusia merasakan apa? Dahsyatnya terik panas matahari di mahsyar. Ini juga di dalamnya ada apa? Tanbih yang sangat keras bagi mereka-mereka yang bermudah-mudah untuk berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Kira-kira mereka ahlul ma'asi yang bergampang-gampang berbuat maksiat dengan berhujahkan ayat-ayat roja masuk ke golongan yang mana? Golongan yang pertama yang diliputi oleh keringat, atau yang kedua yang mendapatkan naungan? Silakan difikirkan sendiri. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa fihi an ibni Abbasin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فانفخ فقال أصحابه كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Masih tersebut dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari hadith Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kaifa an'am, bagaimana saya bisa merasakan nikmatnya dunia, wa sahibul qarni qad iltaqamal qarn, sedangkan malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala telah menelan sangkakala. Iya, yaitu siapa? Israfil, sudah dia meletakkan sangkakalanya siap untuk ditiupkan. Iya. Kemudian dalam kondisi dia senantiasa siaga, bersiap-siap sewaktu-waktu kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkannya, dia tiupkan, sudah diletakkan ya di mulutnya untuk ditiupkan. Iya, tiupan yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar kalau enggak salah, wa nufikha fi sur fa su'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور, dan ditiuplah sangkakala. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله, maka tersungkurlah, mati semua, binasa semua, seluruh makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama ada yang menyebutkan bahwasanya di antara yang dikecualikan dari kematian karena sebab tiupan sangkakala yang sangat dahsyat ini adalah Jibril. Iya. Kemudian juga Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Sebagian menyebutkan yang lainnya. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun, setelah mereka mati semua ditiupkan sangkakala yang kedua. Disebutkan dalam sebuah riwayat jarak antara sangkakala yang pertama ataupun tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua adalah selama 40. Wallahu alam, tidak dijelaskan apakah 40 hari, apakah 40 bulan ataupun 40 tahun lamanya. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun, kemudian ditiupkanlah tiupan berikutnya. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba manusia semuanya berdiri menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ahlul ma'asi merasa aman? Iya. Apakah kita juga merasa aman ketika kita berbuat dosa dikala sendirian? Faqala ashabuhu kaifa naqul? Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Maka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam ketika mendengar sabda Nabi ini, berita dari Nabi ini, maka mereka sangat-sangat takut dan ngeri. Maka mereka meminta bimbingan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wasallam. Kaifa naqul, apa yang harus kami katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, qulu, katakanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. 'Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah lah kami bersandar. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian hadis berikutnya, wa fil musnad aidha an Ibn Umar yarfa'u man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyati laqiya Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban. Ini juga ancaman berikutnya bagi ahlul ma'asi. Iya. Dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau merafa'kan hadis ini, menyandarkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi, siapa yang dia sombong, membesarkan dirinya, membanggakan dirinya, aw ikhtala fi mishyati, ataupun dia sombong dalam caranya berjalan. Ya. Jadi kalau al-khuyala itu sombong maknanya, tapi tampak pada perbuatan. Kalau takabur dalam hati, takabur sombong dalam hati, kalau al-khuyala tampak pada apa? Perbuatan. Seperti sabda Nabi alaihi wasallam, ya, man jarra thawbahu khuyala, siapa yang dia menjulurkan pakaiannya hingga menutupi mata kaki, hingga melebihi mata kaki maksudnya. Ya. Khuyala, dalam keadaan sombong. Ya. Apa ancamannya bagi mereka-mereka yang sombong, baik dalam hatinya ataupun perbuatannya? Itu terlihat dari cara jalannya ataupun pakaiannya. Laqiya Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban, maka dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ini pun hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari kalau enggak salah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi 'ala hullatin tu'jibuhu nafsuhu" murajjalun jummatuhu idh khasafallahu bihil ard wa huwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Tatkala ada seorang yang dia yamshi, berjalan dengan pakaiannya yang indah bagus dalam kondisi sombong, angkuh, pamer, membuat dia kagum, dan dalam kondisi rambutnya rapi disisir, tiba-tiba idh khasafallahu bil ardh, tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke perut bumi, wa huwa yatajaljal ila yaumil qiyamah, dan dia terus ditenggelamkan oleh bumi sampai hari kiamat. Ini ancaman bagi dosa tersebut. Sehingga kita jangan kita meremehkan dosa-dosa, jangan kita merasa aman ketika kita terjatuh ke dalam satu dosa, sampai pun dosa, dosa kecil, segeralah kita hapus. Ya, karena dosa kecil kalau kita tumpuk menjadi dosa besar. Ya. Tidak ada, kata ulama, ya, dosa besar kalau kita sering bertobat, alah, tidak ada dosa kecil kalau kita sering beristighfar. Satu lagi hadisnya kita baca, wa fi sahihaini anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal musawwirina yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Tersebut dalam as-sahihaini, sahihul Bukhari wa Muslim rahimahumullah taala jami'an. Ya, masih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal musawwirina yu'adzabun. Sesungguhnya tukang-tukang gambar, ya, apakah dengan kertas ataupun bikin patung ataupun yang semisalnya, itu lihat ancamannya, yu'adzabuna yaumal qiyamah, akan disiksa pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, asyadun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun, makhluk yang paling keras azabnya, siksaannya adalah tukang-tukang gambar, makhluk-makhluk yang bernyawa. Kenapa? Karena dia menyaingi, ya, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman yang sangat keras bagi mereka, tukang-tukang gambar. Mereka tidak kafir, cuma terjatuh dalam dosa besar. Ancamannya begitu mengerikan. Wa yuqalu, kemudian dikatakan kepada mereka, tukang-tukang gambar di akhirat kelak, di akhirat kelak, ahyu ma khalaqtum, silakan kamu hidupkan seluruh apa yang kau ciptakan. Kalau dia menggambar sebanyak 100 gambar, maka diri paksa diharuskan untuk menghidupkan gambar-gambar tersebut. Ya, dan tentunya tidak akan mungkin dia bisa menghidupkannya. Dan dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat berat. Siksaan yang sangat dahsyat. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengancamkan bagi mereka para pelaku dosa besar. Ini juga seharusnya membuat mereka-mereka, orang-orang yang bergambang-gambang berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan, untuk bertaubat, meninggalkan dosa-dosanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Iya, jangan dia terus tenggelam di dalam dosa-dosanya sehingga dia termasuk dari makhluk-makhluk yang diancam dengan azab Allah dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita menjauhi segala perkara-perkara yang membawa murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang dengannya kita bersemangat untuk beribadah dan beramal soleh, mengisi waktu dan kesempatan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.